الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا رب ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا يا ربنا في الفهم السليم والعلم النافع والعمل المقبول أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Para perindu perindu ridha Allah, para pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami cintai, kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali pada saat ini untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mengenal baginda Nabi lebih dekat, untuk bisa mengetahui bimbingan-bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di dalam bab muhafadah ala salawatil maktubati, pentingnya menjaga solat lima waktu. Wa anhu, kita sudah sampai kepada hadis yang ke 1878 dalam bab al-muhafadhah ala salatil maktubati. Ila anqal wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia sampai mereka mau bersyahadat, mengucapkan syahadat, ikrar syahadat, an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang lainnya saling melengkapi. Maka sangat berbahaya sekali jika ada orang mengambil satu hadis langsung diterapkan. Dan banyak terjadi di akhir zaman ini, begitu mudahnya orang menyalahkan orang lain hanya karena bersandar dengan satu hadis Nabi. Berbeda dengan ulama-ulama terdahulu, kalau menemukan satu permasalahan, dikumpulkan semua hadis yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut, kemudian dilihat apakah ada di antara hadis itu yang harus dihapus karena mungkin lebih dahulu dihapus oleh yang berikutnya. Harus difahami apakah teks ini mutlak, kemudian ada ya ada gaidnya, muqayyad, masalah am, khosnya, dan seterusnya. Mereka para ulama mujtahidun kalau membaca teks itu tidak langsung lihat semacam ini, hadis semacam ini, biasanya yang membaca adalah orang-orang di luar Islam, seolah-olah Islam itu begitu. Umirtu, aku diperintahkan untuk merangi orang-orang kafir sampai mereka diizinkan oleh Allah untuk berperang. Yang semula Nabi diizinkan hanya untuk bersabar saja. Kemudian setelah pindah ke kota Madinah, baru Nabi diizinkan untuk berperang. Memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Nabi. Di Madinah sudah lengkap dengan tiga unsur sebuah komunitas dianggap sebagai negara, yang harus dijaga. Waktu Nabi berada di Madinah sudah punya bumi pertiwi, kota Madinah. Kemudian setelah itu ada penduduk kaum Muhajirin dan Ansor, baik dari kaum Muslimin atau orang-orang yang belum beragama Islam tapi hidup bertetangga baik dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah ada undang-undang dan peraturan. Maka tiga unsur ini dalam sebuah tatanan, jika diganggu maka boleh diperangi mereka. Dan Nabi dalam peperangan tidak pernah memulai, akan tapi Nabi menawarkan kebaikan. Terlebih dahulu, jika kebaikan yang ditawarkan Nabi disambut dengan peperangan, maka diizinkan oleh Allah untuk membalas dengan peperangan. Akan tapi, kalau kebaikan yang ditawarkan Nabi tidak diterima tapi tidak disambut dengan peperangan, maka ada sebuah abda ikatan perdamaian, dan itu terjadi antara Nabi Muhammad dengan orang-orang di luar Islam. Islam indah. Dan juga kadang hadis-hadis semacam ini diambil oleh orang yang mengaku Islam, pahamnya paham picisan, pahamnya paham sempit, sehingga kalau ketemu orang kafir langsung harus diperangi sampai bersyahadat, sehingga menjadi mencoreng umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan uniknya manusia-manusia itu, lihat, membuat ontran-ontran gara-gara kegaduan di tengah kaum muslimin. Ada yang dulu pernah cerita mendengar ngebom, macam-macam ngebom komunitas orang yang di tengah-tengah kaum muslimin. Yang terbunuh ada anak kecil, yang terbunuh adalah kaum muslimin. Bahkan kalau dengar berita beberapa waktu yang lalu, bagaimana sebuah keluarga ternyata ngebom dirinya sendiri untuk mengebom orang yang dianggap melakukan kewasekan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi hadis ini harus dilihat dengan hadis-hadis yang lainnya. Ini umirtu aqatilan nasa, ini adalah aku diizinkan, diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi kaum muslimin. Yang mereka sudah ikrar, telah memukul genderang perangnya. Ayo perang. Lah itulah baru aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai habis. Antara mereka mati, aku mati, atau mereka bersyahadat. Karena apa? Peperangan sudah dimulai. Dan perang dalam Islam adalah dengan segala keindahan. Perang di dalam Islam dalam segala keindahan. Maka jangan sampai riwayat-riwayat semacam ini dikeluarkan, lalu dipahami oleh orang di luar Islam sehingga menodai, mencoreng wajah Islam itu sendiri. Islam sangat indah. Bagaimana peraturan-peraturan di dalam perang dalam Islam? Ketahuilah, di dalam Islam ada peraturan yang sangat indah di dalam peperangan. Dilarang oleh baginda Nabi, yang terus dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Di dalam peperangan jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh tokoh-tokoh agama. Kemudian jangan juga menghancurkan peternakan dan perkebunan. Ini kan peperangan yang sangat indah. Tapi bagaimana peperangan yang ada di luar Islam, dihancurkan semua, bayi-bayi pun dibakar. Bayi, lihat kisah peralihan Cordoba, bagaimana Spanyol, kemudian kita bisa membaca sejarah-sejarah bagaimana jika peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dan dengan orang di luar Islam. Islam ada batasan-batasan. Nah, orang-orang yang memerangi Islam, yang menodai salah satu dari tiga, menodai undang-undang, menodai agama, kemudian menodai bangsa, menodai tanah, bumi pertiwi, maka mereka perlu diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka mati, atau kita mati, atau mereka menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini, jadi jangan salah memahami hadis-hadis Nabi atau firman-firman Allah. Nah ini, banyak orang-orang yang itu belajarnya hanya potong-potong, motong hadis langsung dipegang ini kemana-mana. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Bertentangan dengan keindahan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Waktu Nabi masuk kota Madinah, banyak orang Yahudi dan Nasrani dibiarkan oleh Nabi hidup dengan baik. Diberi hak hidup yang sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Hak miliknya, hak milik mereka yang harus dijaga. Bahkan Nabi mengancam kaum muslimin. Itu adalah ikatan, aku sudah punya ikatan perjanjian dengan mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Awas, yang mengganggu mereka, menggangguku. Nabi pasang dada. Nabi yang menjaga mereka. Mengganggu mereka, menggangguku. Indahnya di dalam Islam. Akan tapi saat diterjemahkan Islam oleh orang-orang yang pemahamannya sempit, Islam menjadi garang. Islam menjadi seram. Kemudian inilah yang dibaca oleh musuh-musuh Allah. Sehingga Islam dituduh terus seolah-olah ada teror. Seolah-olah ada pembantaian. Dan itu tidak pernah diajarkan pada Islam sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan. Aku diperintahkan di saat dalam peperangan yang memang peperangan itu sudah jelas. Dan perang itu sendiri bukan hukum orang per orang, bukan hukum kelompok per kelompok. Peperangan adalah hukum imamah. Hukum ada tiga. Yang pertama hukum imamah. Yang kedua hukum qadha. Yang ketiga hukum fard. Hukum fard atau hukum individu. Enggak ada urusannya dengan negara. Maka seperti sholat, sholat urusan pribadimu. Sholat enggak usah pakai aturan-aturan negara. Karena sudah jelas. Presidenmu adalah dirimu sendiri, wakilnya adalah dirimu, rakyatnya adalah dirimu sendiri. Makanya urusan dengan Allah. Hukum fard. Ada hukum qadha yang harus, yang ada sangkut pautnya dengan masalah keadilan. Biasanya adalah persengketaan, jual beli, tanah, apa harta, hak milik, dan seterusnya. Ini ada qadha. Ada nanti namanya hukum imamah. Hukum imamah ini tidak boleh menerapkan kecuali imam. Termasuk menyuarakan perang. Tidak boleh kita langsung tiba-tiba satu kelompok mengajak perang kepada negeri mana. Enggak boleh. Harus komando dari imam. Namanya hukum imamah. Untuk menentukan satu negeri adalah sebagai kafir harbi, ini harus kemudian diperangi adalah ini ketentuan imam. Karena apa? Imam yang mempertimbangkan, imam yang mempersiapkan, dan imam yang mengomandoi nanti. Imam dalam hal ini bisa saja seorang presiden. Bisa saja seorang raja dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam imam itu. Jadi mereka yang memberikan komando dan mereka yang mencermati. Dan mereka yang mengukur mampu tidak kalau kita perang dan menyusun strategi. Baik. Hukum imamah. Maka perang adalah hukum imamah. Enggak boleh kita seedaknya melakukan, mengajak seruan perang, jihad, jihad, jihad. Harus ada aturannya. Dan hukum imamah diantaranya adalah, imam yang menegakkan adalah menghukum orang dengan hukuman bunuh karena kemurtadan dan yang lainnya. Maka kalau ada orang murtad, keluar dari iman, itu tidak bisa orang per orang menegakkan hukum lalu dibunuh. Enggak, ini imam. Maka sudah sangat jelas salahnya dan salahnya jika ada orang enggak terima dengan sebuah kemaksiatan lalu ngebom. Enggak diperkenankan. Hukum siapa itu? Bukan hukummu. Hukum pemerintah. Kemudian ada yang berkata, kan pemerintah enggak menegakkan. Itu urusannya yang jadi presiden sama jadi bupati sana. Itu urusannya dengan Allah. Sebab kalau semua hukum, jika hukum imamah, hukum seorang presiden, hukum pemimpin, itu kok diambil oleh semua orang terjadi berantakan. Semuanya ngatur, sehingga ada perang sini, perang situ. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lanjutkan, ini babnya bab sholat, cuman hadis ini biasanya dipotong oleh sebagian orang, khususnya orang di luar Islam untuk menuduh kalau Islam itu kejam adalah hadis-hadis seperti ini katanya. Dia tidak baca hadis yang lainnya. Memang mereka bukan orang muslim. Yang aneh itu orang Islam salah baca. Orang Islam salah baca. Wa yuqimus salata, kemudian setelah seorang berikrar bahwasanya dia bersyahadat baru ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di sana ada pembahasan singkat. Apakah sudah pernah kami sampaikan atau belum? Ada yang pembahasan yang sangat penting yaitu pembahasan tentang orang mukallaf. Siapakah orang yang punya beban kewajiban dalam hidup ini? Sehingga jika ia tidak melakukannya maka dia dosa. Atau siapakah yang mendapatkan larangan dalam hidup ini jika ia melanggarnya maka ia berdosa? Maka dijelaskan para ulama dengan istilah orang mukallaf, orang yang sudah punya beban kewajiban. Renungi diri Anda apakah Anda sudah memenuhi syarat berikut ini sehingga Anda wajib melakukan sholat, Anda wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang pertama adalah orang mukallaf, ini penting sekali. Kalaupun sudah pernah kami sampaikan, enggak apa-apa, mengulang kebenaran adalah juga benar. Mengulang kebaikan adalah tetap baik. Orang mukallaf adalah yang pertama adalah orang berakal. Orang berakal, siapapun yang tidak berakal maka ketahuilah dia tidak punya dosa kalau mati enggak akan dihukum oleh Allah. Orang gila, jika ada orang terlahir sampai mati dewasa kok gila. Kemudian dia mati tidak akan dihukum oleh Allah. Tempatnya dimuliakan. Tidak punya dosa. Mau seperti ini? Tidak mau. Masuk surga tidak mau. Ada gilanya saja tidak mau. Baik. Orang gila tidak mukallaf. Dia tidak dosa kalau mencuri, dia dosa karena orang gila. Baik. Yang kedua adalah orang yang sudah sampai kepada umur akil balik. Balik. Balik itu dewasa. Di Indonesia madhab Syafi'i, kita jelaskan tanda balik menurut madhab Imam Syafi'i. Kapan seorang anak disebut sebagai anak yang balik? Seorang anak disebut sebagai anak yang baligh jika itu anak laki-laki, jika dia sudah keluar air mani di usia 9 tahun. Satu. Yang kedua adalah, jika ternyata usia 9 tahun belum keluar mani, 9, 10, 11, ditunggu. Yang kedua adalah umur 15 tahun, biarpun tidak keluar mani. Jadi baligh bagi anak laki-laki dah keluar mani di usia 9 tahun minimal. Kemudian setelah itu, usia 15 tahun. Artinya jika ada seorang anak laki-laki usianya sudah 15 tahun, genap hijriah. Kita tidak akan bicara masehi di sini. Jika genap usia 15 tahun hijriah, maka mau tidak mau dia akan disebut sebagai seorang yang baligh, dewasa, biarpun tidak keluar mani. Baik, bagi seorang wanita, seorang anak gadis, sama. Keluar mani di usia 9 tahun. Yang kedua, keluar darah haid di usia 9 tahun hijriah. Yang ketiga, jika tidak keluar darah haid, tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu 10, 11. Kalau 11 keluar mani, ya saat itu. Kalau tidak, ditunggu sampai umur 15 tahun. Maka jika ada seorang anak gadis sudah genap 15 tahun hijriah, biarpun tidak keluar mani, dia dianggap sebagai seorang anak yang baligh. Sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, untuk anak-anak kecil, selagi dia belum baligh, anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu, anak kecil-kecil seperti itu, dia adalah anak yang tidak punya dosa. Kalaupun ada anak mati di usia kecil, maka ketahuilah, dia tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Karena dia tidak punya dosa. Jadi ya, anak kecil tidak punya dosa. Biarpun anaknya orang kafir. Saya tegaskan di sini, biar enggak ragu-ragu. Ada orang kafir tetangga kita, enggak tahu nyembah apa, nyembah kuda kayak, nyembah ayam. Nah, tak tahunya anaknya meninggal umur 5 tahun, anaknya di surga. Bapaknya di mana? Di neraka. Kenapa anaknya orang kafir masuk surga? Karena dia belum punya kewajiban. Dan tidak ada larangan bagi dia karena belum baligh. Anak orang kafir selagi dia belum baligh kok meninggal, maka dia mati dalam keadaan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ingat, biarpun anak kecil belum punya kewajiban apa-apa, selagi dia belum baligh, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari apa-apa di saat mereka mencapai umur 7 tahun. Memang anak 7 tahun tidak punya dosa dia. Kalau mati masuk surga. Tapi bukan berarti kalau dan anak kecil tidak punya dosa. Apapun yang dilakukan anak kecil sebelum baligh tidak dosa dia. Tapi ingat bagi orang tua, kalau sudah menemukan anaknya masuk usia tamyiz, tamyiz itu sudah mulai hidup akalnya. Para ulama membatasi, usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun. Usianya sudah mencapai 7 tahun dan dia sudah nalarnya sudah hidup. Bisa membedakan kiri dan kanan, bisa membedakan antara api dengan roti, bisa membersih cebok sendiri, bisa makan sendiri. Kalau sudah mulai mandiri umur 7 tahun, maka itu namanya tamyiz. Memang dia belum punya kewajiban apapun, tapi ingat. Ini yang sering salah paham orang. Ingat, bagi orang tua wajib mengajari segala kewajiban yang wajib bagi orang tua. Maka di saat usia 7 tahun kita wajib mengajari mereka salat. Muru alatakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Nabi yang memerintahkan. Ajarkan, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat waktu mereka umur 7 tahun. Bagi dia sholat belum wajib, tapi bagi orang tua wajib ngajari sholat. Kalau orang tua tidak ngajari sholat anaknya umur 7 tahun, maka dosa orang tua. Tapi bagi anak memang belum wajib, tapi kalau melakukan sholat dapat pahala dia. Maka dari itu sholatnya anak umur 7 tahun, dia masih 7 tahun. Kadang miring sana, miring sini, lompat sana, noleh sini, namanya anak kecil. Tapi wajib kita ajari. Tapi ingat mengajarinya di usia 7 tahun tidak boleh dengan kekerasan. Tidak boleh dengan kekerasan. Tidak boleh anda pukul. Baru di saat mereka mencapai usia 10 tahun kok belum baligh. Kalau 10 tahun sudah baligh, maka ceritanya selesai. Wajib. Jika umur wadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Pukullah dia di saat mencapai umur 10 tahun. Pukulannya bagaimana? Apakah pukulan bogem begitu? Bukan. Pukulan pendidikan. Sampai sebagian pukulan ada, sebagian pukulan pada istri kan ada. Ada kalau istri nusus, istri bandel, pukuli dia. Pikir pakai bokem tempeleng sampai babak belur begitu, bukan? Itu kan kisah orang yang tidak punya perasaan. Memukullah dengan sesuatu yang sangat ringan. Yang penting dia jera. Apakah dengan semacam apa apa batang siwak. Pokoknya pukulan-pukulan yang menjadikan peringatan bagi dia, bukan dihajar babak belur, bukan. Awas, hati-hati. Di saat usia 10 tahun itu dipukul, maksudnya apa? Artinya mereka sudah, pertama fisiknya sudah kuat, kemudian dia sudah mendekati usia baligh. Karena tidak semua orang, tidak semua anak 10 tahun baligh. Tadi hanya batasan saja. Nah, yang perlu dipercermati di sini, di saat anak kita mencapai umur 7 tahun, harus wajib kita mengajari mereka. Bagi dia tidak wajib, bagi orang tua mengajarinya wajib. Termasuk wajib bagi orang tua mengajari anak kita untuk berpuasa. Biarpun puasanya puasa beduk. Sahur, bangunkan anak Anda untuk sahur. Wajib bagi Anda untuk mengajari puasa. Anda membangunkan sahur, harus. Kalau ternyata Anda lihat dia tidak kuat, suruh sahur sebelum tidur. Dibahasakan bahasa puasa. Tak tahu aja bagi jam tunggu lapar, sahur yang kedua sayang. Tapi disuarakan, suasanakan suasana puasa. Memang karena sebetulnya dia belum wajib. Tapi Anda wajib mengajari puasa. Mungkin dia bukanya di beduk. Ada puasa beduk dengarnya. Itu buat anak kecil untuk belajar. Tapi kalau ibunya jangan pakai suara. Bapaknya pakai puasa beduk, dikasih beduk nanti. Baik, ini anak kecil. Termasuk mohon maaf, diajari putri-putri Anda untuk menutup aurat di saat mencapai umur 7 tahun. Ada seorang ustaz datang ke sini, semoga Allah mengampuninya. Anaknya sudah 10 tahun. Rupanya pakai baju pendek, rok pendek, segala macam, aneh. Kemudian kami tanya, "Ustaz, umur berapa putrinya ini, Ustaz?" Rupanya dia setengah ngerti fikih, setengah enggak ngerti fikih. Rupanya dia tidak menjawab umurnya, dia menjawab, "Belum balik kok, Buya." Ah, oh, belum balik. Ya udah, paham. Nanti dia salah paham. Saya diam saja. Setelah duduk manis, saya ingatkan. Biarpun 10 tahun itu kok belum balik, bukan berarti kita bebaskan bajunya seperti itu. Memang dia tidak punya kewajiban, tapi bagi orang tua wajib mengenakan baju untuknya. Wajib bagi orang tua membiasakan anaknya pakai baju menutup aurat. Biarpun dia umur 8 tahun kadang-kadang copot, miring sana, miring sini, kelihatan ini namanya anak belajar. Tapi mohon dibiasakan. Untuk apa? Untuk persiapan jika nanti anak kita sudah keluar darah haid. Kalau darah haid tidak ada tawar. Baik, selesai. Ini adalah masalah balik. Kemudian yang ketiga, orang mukallaf agar tahu ini, sampai bersyahadat ini nanti. Dan ini ada hubungannya dengan itu. Yang ketiga, yang dinamakan orang mukallaf adalah orang yang selamat pendengarannya atau, bukan dan ya, ini bahasa fikih ini tidak boleh dirubah. Selamat pendengarannya atau penglihatannya. Jika ada orang terlahir tanpa penglihatan dan tanpa pendengaran, maka ketahuilah tempatnya di surga dia. Apapun yang dikerjakan. Karena dia tidak akan faham perintah dan tidak akan mengerti larangan. Jika ada seorang anak terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia selamat. Tapi kalau ada seorang anak terlahir dalam keadaan buta, tapi masih bisa mendengar, dia mengerti larangan. Banyak orang buta alim kan? Begitu juga jika ada orang tuli tapi masih bisa melihat, dia bisa faham isyarat larangan dan perintah. Maka jika ada orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak punya beban kewajiban apapun. Seperti orang gila tadi, mati masuk surga. Tapi selagi masih dia bisa melihat atau mendengar, maka dia bisa menjadi seorang mukallaf dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Seruan kepadanya dakwah Islam, sampai kepada seruan dakwah Islam. Maka jika ada orang hidup di tengah hutan belantara, dia tidak berkomunikasi dengan orang di luar sana. Tidak bisa berhubungan dengan orang di luar di hutan belantara dan hidupnya menyembah kayu, menyembah matahari, menyembah rembulan. Selagi memang sepanjang hidup mereka tidak pernah dengar berita tentang Islam, maka mereka tidak menjadi mukallaf. Kalau mati, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun yang disembah berhala atau bintang kemintang. Kenapa? Dia tidak pernah dengar syariat Islam. 4. Berakal, usia baligh, bisa dengar atau bisa melihat, kemudian setelah itu sampai kepadanya dakwah Islam. Lah kalau sudah memenuhi syarat 4 ini, maka dia wajib mengambil yang kelima, wajib bersyahadat. Ini babnya. Lah orang suruh bersyahadat enggak dengar tengah Islam ya enggak bisa dong. Orang gila enggak ngerti syahadat. Orang kafir, orang anak kecil enggak faham itu semuanya. Maka syahadatnya orang kafir yang kecil enggak dianggap. Anak kecil mau 5 tahun bersyahadat ngafal Quran, apakah dia langsung disebut sebagai seorang muslim? Tidak. Tapi kalau mati tidak akan dia masuk neraka, selesai. Baik, setelah seorang itu adalah dia terbukti dia baligh, kemudian berakal, kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam dan dia bisa mendengar atau bisa melihat, maka dia wajib menerima Islam. Lah kira-kira orang kafir yang ada di Indonesia ini wajib menerima Islam atau tidak? Rata-rata menerima, wajib menerima yang tidak gila, betul tak? Maka mereka wajib menerima asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau sudah masuk wilayah syahadat, baru setelah itu kewajiban-kewajiban di dalam Islam harus dipenuhi. Sedikit masalah bersyahadat. Siapakah yang wajib mengucapkan kalimat syahadat di sini? Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat, syahadat bukan Anda yang lahir dari perut wanita muslimah dan dari bapak muslim, bukan. Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat adalah orang yang asli kafir atau orang murtad. Jadi pembahasan mengucap kalimat syahadat atau asli kafir, ini kan tadi orang kafir diperangi kan? Diperangi orang kafir, bukan Anda. Makanya ada sekelompok aneh, kamu belum benar Islammu, yuk syahadat bareng. Ini model apa ini? Enggak ada kemurtadan kok suruh syahadat lagi. Kemudian ini, pembahasan masalah kalimat syahadat adalah bagi orang kafir asli yang memang tidak beriman, kemudian setelah itu orang murtad. Aslinya Islam, keluar dari Islam, mau balik lagi harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pembahasan masalah kalimat syahadat. Jika orang masih di luar wilayah Islam, namanya orang kafir, terserah agamanya apa saja, lalu mereka belum bersyahadat, maka kita tidak boleh memerintahkan kepadanya untuk sholat. Jangan diperintahkan bayar zakat, karena mereka belum Islam. Biarpun dia berakal, kemudian baligh, kemudian dengar tentang Islam, kupingnya bisa dengar, mata bisa melihat, tapi karena mereka belum bersyahadat, maka jangan suruh sholat. Kita melihat punya tetangga yang non muslim kan, karena dia tidak bersyahadat, apakah kita suruh sholat berjamaah ke masjid dia? Kita ajak ke masjid? Ya enggak dong, karena mereka belum mengambil kalimat syahadat. Nah, kalau sudah mengambil kalimat syahadat, maka dia masuk wilayah di dalamnya ada aturan-aturan untuk meningkatkan kemuliaan pada mereka. Kuncinya adalah syahadat dulu. Jadi kalau dalam sebuah perkumpulan tentu ada aturannya. Ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Jangankan kok ini, semua tempat ada peraturannya. Jadi kalau belum masuk Islam, kenapa kok? Mending tidak usah masuk Islam, saya biar enggak sholat. Tapi neraka selama-lamanya. Masuk Islam tidak sholat, ya dihukum sesuai dengan sholat yang kau tinggal, baru nanti selamat. Ya lama, jangan main-main neraka. Baik, semua tempat itu ada peraturannya. Apapun, contoh saja, hotel. Hotel ada peraturannya. Enggak boleh Anda mentang-mentang hotel, saya nyewa-nyewa sendiri, saya bawa petasan yang banyak, 200 petasan. Ya enggak boleh. Mau hotel kok seenaknya sendiri, hutan belantara sana. Hutan belantara pun ada peraturan, binatangnya berapa-apa enggak boleh diganggu. Di semua tempat ada peraturannya, maka setelah Anda masuk pesantren pun ada peraturannya. Biar enggak ikut peraturan pesantren, jangan masuk pondok. Begitu juga di dalam Islam. Karena peraturan di pondok untuk meningkatkan kualitas santri agar sampai sukses kepada tujuannya. Begitu juga di dalam Islam, setelah seorang berasyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka setelah itu wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Syaratnya di mukal. Mukallaf tadi. Tapi kalau orang gila, ya wajib. Baik. Setelah ini apa? Aku diperintahkan dalam sebuah peperangan bersama orang kafir harbi, maka aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah mereka bersyahadat, mereka harus melanjutkan. Wa yuqimus salata. Harus mau melakukan salat. Kalau sudah masuk Islam tidak mau melakukan salat, ada hukumannya. Yang melanggar sholat, wa yu'tuz zakata, harus membayar zakat. Bagi yang meninggalkan sholat, dijelaskan oleh para ulama, kalau orang sudah beragama Islam lalu meninggalkan sholat, dilihat Jika orang tersebut meninggalkan sholat karena dia mengatakan kalau sholat itu tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari Islam, tidak terima Islamnya. Jika ada orang tidak sholat karena dia meyakini sholat tidak wajib, maka murtadlah dia. Murtad, keluar dari iman. Tapi jika ada orang muslim kok tidak melakukan sholat karena dia malas kalau ditanya apakah sholat wajib, wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Malas. Kenapa? Iya, malas. Baik. Menurut madhab kita Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahullah, madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang meninggalkan sholat karena malas masih dianggap sebagai seorang muslim, cuman melakukan dosa yang sangat besar. Lalu seorang muslim yang meninggalkan sholat bagaimana dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah? Maka orang tersebut menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka harus dihukum. Setelah istitab, setelah disuruh tobat, ayo sholat pak, enggak mau. Sholat penting pak, enggak mau. Akhirat pak, enggak mau. Berkali-kali dok diingatkan enggak mau, maka setelah itu dihukum. Hukumannya adalah hukum penggal leher. Maka bukan hukuman didahulukan, jangan digambarkan Islam itu, wah enggak sholat disembelih. Oh enggak begitu. Ditawar dulu, ditanya dulu, dinasihati dulu. Sampai sebagian mengatakan, lalu letakkan pedang di atas lehernya, lalu katakan, mau sholat enggak pak? Kalau masih dia enggak mau, ya memang mau mati. Krak, selesai. Bukan Islam langsung setiap enggak sholat, penggal leher, enggak begitu. Jadi ada namanya istitab, diminta untuk tobat. Seorang hakim yang memutuskan penggal leher kepada orang yang meninggalkan sholat, kalau enggak pakai istitab, dosa dia. Istitab diminta tobat. Dalam madzhab Imam Abu Hanifah tetap dianggap sebagai seorang muslim tapi dipenjara, dihukum sampai dia mau sholat. Baik, ini perbedaan ulama. Kemudian di dalam madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal, nanti akan mengambil riwayat yang berikut. Menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya orang yang meninggalkan sholat biarpun dia malas-malasan, maka hukumnya adalah murtad, keluar dari Islam. Dan orang murtad dihukum mati, penggal leher. Kok penggal-penggal saja? Karena kalau orang meninggalkan sholat, sudah meninggalkan kebaikan yang banyak, enggak doakan saudaranya. Dan dia adalah kalau sudah meninggalkan sholat, mudah melakukan kejahatan yang lainnya. Menurut madzhab Imam Ahmad seperti itu. Kita bukan madzhab Imam Ahmad, maka siapapun yang meninggalkan sholat, tidak kita katakan kafir. Dan ini ada hubungannya dengan masalah pernikahan. Bagi yang mengatakan keluar dari iman, pernikahannya akan runtuh. Dalam madzhab Imam Syafi'i, karena masih dianggap sebagai seorang muslim, mu'min, maka pernikahannya masih tetap. Cuman dia harus dihukum. Dan na'udzubillah orang meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar. Perbedaannya nanti Imam Ahmad, pendapat madzhab Imam Ahmad dan jumhur ulama, kalau menurut madzhab Imam Ahmad, orang meninggalkan sholat yang malas-malasan sekalipun, maka hukumnya murtad, dipenggal lehernya, tidak boleh dikubur di tempatnya kuburan kaum muslimin, akan tapi dikubur di tempatnya kuburan orang kafir. Tapi menurut madzhab Imam Syafi'i, jika ada orang, tidak tahu pernah ada atau tidak, dia acam pedang di atas lehernya masih tidak mau sholat. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kalau memang ada orang malas sholat lalu sampai dipenggal lehernya, maka dia masih tetap disolati. Karena dia masih seorang yang beriman. Dikafani, dia sholat, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi ingat bahwasanya masalah penggal leher itu tidak gampang. Tidak mudah. Jadi betul-betul dengan cara yang lembut. Cuman kadang-kadang orang itu menampilkan hukum Islam itu seolah-olah serem. Enggak sholat, penggal leher. Allah, penggal leher. Oh, enggak. Karena setelah, kenapa ancamannya kok penggal leher? Diancam suatu yang paling berat bagi dia. Tujuannya apa? Biar sholat. Kalau sholat kenapa? Kalau sholat dia akan pergi ke masjid. Akan meninggalkan kumpulan yang tidak baik. Agar bertemu dengan orang baik. Biarpun dipaksa dengan pedang dulu. Sholat. Dia lalu melakukan sholat. Akhirnya kumpul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan belajar kebaikan, maka dia akan menjadi baik. Tujuannya itu bukan penggal leher. Bukan penggal leher tujuannya. Baik. Setelah itu membayar zakat. Membayar zakat. Kalau ada orang tidak membayar zakat, tapi meyakini zakat wajib, dia adalah dosa besar. Na'udzubillah, akan dikalungkan hartanya nanti, di akhirat diganti dengan bara api. Masya Allah. Kalung bara api. Orang yang tidak membayar zakat. Tapi bagi orang yang mengingkari zakat, murtad. Mani zakat yang tidak membayar zakat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperangi karena digolongkan sebagai seorang murtad. Sampai Sayyidina Umar, "Lau mana'uni qalan ad-dawha fi ahdi Rasulillah laqatalnahum." Kalau ada yang berani-berani menolak membayar zakat, biarpun itu hanya sekelut sedikit yang mengingkari pembayaran zakat, maka akan aku bunuh mereka. Ini ijtihad dari Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Dikiaskan dengan sholat tadi, menurut kalau mengingkari tentunya sama, mengingkari kewajiban tidak membayar zakat. Bahkan sebagian mengatakan sekedar tidak membayar zakat karena mereka adalah menghentikan kemaslahatan orang beriman. Intinya, kalau orang sudah bersyahadat melakukan sholat, kok membayar zakat? Dua tanda, sholat pribadi dengan Allah, zakat urusan dengan sesama kaum muslimin, sudah ada tanda hubungan baik dengan Allah, ada tanda hubungan baik dengan manusia, maka orang seperti itu asamu minni dima'ahum, berarti orang tersebut telah menjaga diri mereka dari untuk ditumpahkan darahnya. Asamu, mereka menjaga, minni dariku. Rasulullah diperintah untuk merangi, tapi kalau sudah bersyahadat, melakukan sholat, hubungan dengan Allah sudah diperbaiki, lalu membayar zakat, hubungan dengan sesama manusia, maka asamu minni, mereka telah menjaga mereka dariku, dari untuk diperangi. Enggak boleh lagi diperangi. Dimahum, darahnya enggak boleh ditumpahkan lagi. Wa amwalahum, hartanya juga tidak boleh dirampas. Illa bihaqqil islami, kecuali hak Islam, kecuali ada hal yang lain, seperti murtad tadi. Zina muhsan, biarpun dia sudah bersyahadat, sudah pernah punya pasangan, sudah pernah punya yang halal, lalu zina. Zinanya orang yang pernah menikah adalah zina muhsan, hukumannya dirajam sampai mati. Karena pengkhianatan besar dia. Hina, rendah, jahat, busuk. Siapapun yang terlibat dalam kehinaan zina, semoga Allah berikan hidayah dan berikan tobat. Karena hukuman Allah di akhirat sangat mengerikan. Membencikan kepada zina. Yang masih biasa dengan zina, semoga dihentikan oleh Allah dengan kasih sayang Allah. Dijauhkan dari sifat-sifat khianat dengan pasangan. Nah, jadi kalau sudah bersyahadat, jangan macam-macam. Jangan menuduh, kita menuduh dia masih kafir. Wahsyahabu ma'alallah, urusannya dengan Allah. Kalau orang bersyahadat, masuk Islam sudah tidak usah curiga-curiga anda. Yang penting urusan hati tidak ada yang tahu. Orang munafik ada pada zaman Nabi, zaman ini pun ada. Tapi anda tidak boleh sok tahu tentang orang munafik. Selagi ada orang, saya ingin masuk Islam bersyahadat, ayo syahadat, bismillah, selesai. Jangan lalu berkata, wah syahadatmu bohong. Anda tidak tahu hati seseorang. Pernah dikisahkan begitu indahnya pendidikan Islam. Sayyidina Usamah Al-Hibbu Ibn Al-Hibb. Jadi satu orang yang sangat dicintai namanya Usamah. Nabi Muhammad sangat mencintai Usamah. Panglima perang termuda. Kalau tidak salah umur 14, 15 atau 17 jadi panglima perang yang dahsyat. Usamah itu bin Zaid, Zaid ibn Harithah, kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Usamah bin Zaid itu suatu ketika dalam peperangan. Di dalam dahsyat-dahsyatnya peperangan, Sayyidina Usamah itu, di saat pedangnya sudah berkelebat ingin membabat leher satu musuh, kafir, tiba-tiba di saat pedang di atas leher mereka, orang tersebut mengucapkan kalimat La ilallah atau Ashadu an la ilallah wa ashadu an Muhammadur Rasul. Mengucapkan kalimat itu. Mengucapkan kalimat La ilallah atau mengucapkan kalimat syahadat, rupanya Sayyidina Usamah bin Zaid, karena memang ini orangnya perilakunya bikin pekel, bikin dia waktu mengucapkan kalimat syahadat dipenggalkan. Lalu berita ini nyampe ke Rasulullah. Dan Rasulullah marah. Padahal Sayyidina Usamah sangat dicintai Nabi, Nabi marah. Dan marah Nabi seperti marah tidak pernah marah sebelumnya. Marah betul. Lalu Sayyidina Usamah berhujjah. Yashhad atau yaqulu dzalik, mereka mengatakan seperti itu, khaufan min bariqi sayfi. Dia itu mengatakan begitu karena takut dengan kemilaunya pedangku ya Rasulullah, bukan karena pengen masuk Islam. Nabi mengatakan ala syaqqta sadra? Sudahkah kau belah dadanya hingga kau tahu apa yang ada di hatinya? Yang kau lakukan adalah salah. Selagi orang sudah bersyahadat, dia adalah saudaramu. Urusan hati bukan urusanmu, urusan Allah. Setelah itu Sayyidina Usamah menyesal. Nah ini, sudah bersyahadat kok dibom, itu bagaimana kisahnya di negeri ini? Di masjid lagi. Ini aturan siapa ini? Ini Sayyidina Usamah di medan laga. Dalam keadaan berperang dengan lawan, tiba-tiba di saat dipegang lawan, mau dipenggal lehernya, bersyahadat. Ternyata oleh Rasulullah juga dimarahi Nabi Muhammad. Rasulullah marah kepada Sayyidina Usamah, orang yang sangat dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Kita baca singkat karena keterangannya sudah selesai, tinggal baca hadisnya saja. Wan Mu'adz dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ba'atani Rasulullah, Rasulullah telah mengutusku ila al-Yaman, ke negeri Yaman. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Fatuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Seru mereka. Ajak mereka agar bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Fa'inhum ata'u lidhalik. Kalau mereka mematuhi, mau bersyahadat. Ini ngajak damai Nabi, bukan langsung perang. Enggak ada. Peperangan langsung gerutak-gerutuk, enggak ada. Urusannya adalah mengajak kepada kebaikan. Fa'in ata'u lidhalik. Kalau dia mau patuh untuk bersyahadat, fa'alimhum, kasih tahu mereka, annallaha ta'ala, kalau Allah iftaradu mewajibkan alaihim kepada mereka, khamsa salawatin, salat lima waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap sehari dan semalam, fa'inhum wa ta'u dhalika li dhalik, kalau mereka patuh melakukan salat, bagus, fa'alimhum, ajari mereka, kasih tahu mereka, innallaha ta'ala iftaradu alaihim, kalau Allah mewajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah. Tu'khadu, ini sir daripada sedekah, ini zakat. Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya. Wa turaddu li fuqaraihim ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang fakirnya. Jadi zakat itu termasuk tujuan utama dan pertama adalah mengentaskan orang fakir. Makanya beberapa pertanyaan ya tentang zakat kita sedikit panjang lebar, karena apa? Banyak zakat salah dalam menyalurkannya. Nabi mengatakan ambil zakat dari orang kaya mereka, kemudian kembalikan kepada orang fakir untuk mengetaskan kefakiran. Fa in hum wata'u lidzalika, kalau mereka mau mematuhi itu semuanya, bayar zakat dengan benar, tapi ingat masalah zakat itu hati-hati. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang kaya, tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang fakir. Awas, jangan mengambil haknya orang fakir. Anda tidak berhak menerima zakat, Anda ngaku-ngaku menerima zakat. Kalau Anda tidak punya ilmu, jangan bagi zakat. Salah bagi zakat juga penjahat. Ingat, penjahat zakat ada tiga. Orang tidak berhak menerima zakat lalu mengambil zakat. Panitia zakat enggak punya ilmu, salah menyalurkan, penjahat halus dia. Kemudian yang ketiga, penjahat zakat adalah orang kaya yang tidak membayar zakat. Kemudian ingat, Islam itu adil. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang fakir, begitu juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Jangan mentang-mentang kaya dikit-dikit zakat, zakat, zakat. Ingat, tidak semua bisnis orang kaya itu wajib dizakati kok. Mana yang wajib zakati? Tanyakan kepada ulama yang mengerti. Oh, jual aset kok suruh bayar zakat? Saya melihat selebaran tentang zakat, enggak tahu ini. Diingatkan sepertinya tidak bisa karena kita sudah menyampaikan, masih saja. Orang jual aset kok disuruh bayar zakat? Dari mana ini? Ilmu dari mana? Ada orang jual rumah harganya 1 miliar koma berapa? Harus keluar zakat 2,5%. Enggak ada, jual aset tidak wajib zakat. Kalau jual beli iya wajib zakat. Jual aset. Anda punya tanah laku 10 miliar. Kalau sedekah mah masa 10 miliar kok pelit banget. Ini kan babnya beda. Sedekah mah oke. Tapi jangan atas nama zakat. Maka tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Kita ini kadang-kadang tamak. Nah, kalau sudah ada orang kaya, langsung dihabisi dengan zakat, zakat, zakat, zakat. Sudah sisi lain dikena pajak, pajak, pajak, pajak. Ini ustadznya, zakat, zakat, zakat, zakat. Tapi masih aja pengen kaya ya. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita. Jago bayar zakat semuanya. Fa'inhum ata'u lidhalik, kalau mereka patuh bayar zakat, sholat, fa'iyyaka awas. Wa karaima amwalihim, harta-harta mulia mereka harus kau jaga. Jangan ambil hartanya, haram, harus kau jaga. Jadi kalau mereka melakukan, artinya keluar dari, kalau mereka sudah patuh, harus dijaga hartanya. Mengikut saudara kita, menjadi saudara kita, karena sudah bersyahadat, bayar sholat, awas, jangan diganggu lagi. Wattaqi da'watal madlum, dan awas, jangan dolim. Dolim itu enggak boleh kepada siapapun. Tidak boleh dolim kepada orang fakir. Tidak boleh dolim kepada orang kaya. Bahkan tidak boleh dolim kepada orang kafir sekalipun. Ingat. Tidak boleh berbuat dolim kepada orang kafir. Biarpun dia kafir, enggak boleh kita dolim itu. Dan kalau kita berbuat dolim kepada orang kafir, antara dia dengan Allah. Biarpun itu orang kafir, antara dia dengan Allah tidak ada hijab. maka doanya langsung dikabul. Hati-hati, kedzaliman. Jangan tentang orang kafir lalu didzalimi, enggak boleh. Zalim pada orang kafir juga enggak boleh. Ittaqi, takutlah da'watal mazlumi, dengan doanya orang yang terzalimi. Maka kalau Anda berbuat zalim kepada seseorang sebelumnya, Anda daftar hancur. Ya, kalau orang itu doain baik kepada Anda, kalau doain jelek, sengsaralah dirimu. Maka jauhkan diri kita dari kedzaliman. Wa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada batas antara Allah dengan orang yang didzalimi. Kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna bainar rajuli bainas syirki wal kufri tarku salat. Antara, hadis riwayat Muslim, antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi ini seorang muslim mukmin, ini kekafiran, hajis di tengah-tengahnya adalah tarkus sholah. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat tidak langsung masuk wilayah kafir, tapi dia telah menghancurkan benteng. Kalau sudah benteng, tidak ada bisa mudah masuk kafir. Mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan inilah hujahnya, orang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, tidak. Jadi antara seorang muslim dengan yang namanya kekafiran adalah sholat. Ibarat nih, antara kita dengan musuh adalah tembok. Yang mengamankan kita adalah tembok dibongkar, musuh nyerbuki kita, gitu. Sehingga orang meninggalkan sholat tidak dianggap kafir menurut mazhab kita. Bahasanya antara seorang mukmin, asalkan meninggalkannya hanya masih meyakini sholat wajib, antara seorang mukmin dengan kekafiran adalah sholat. Kalau sholat dihancurkan, dikatakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kalau sudah benteng ini dihancurkan, lihat, kekafiran akan mudah menyatu dengan orang tersebut. Pintu kekafiran yang sangat besar adalah meninggalkan salat. Tapi selagi masih meyakini salat wajib adalah belum kafir. Tapi hati-hati, yang sering meninggalkan salat sangat mudah masuk wilayah kekafiran. Sampai kekafiran yang paling menyeramkan adalah kekafiran di saat khatimah, akhir hidupnya. Kelihatannya muslim, akhirnya dia keluar dari iman, na'udzubillah. Kita lanjutkan. Wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anin nabi, dari Nabi Muhammad qala, beliau bersabda, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, ikatan antara kami dengan mereka, orang-orang muslim ini, adalah as-salat. Fa man tarakaha faqad kafar, bahkan barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Dan ini dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya, yang hukumnya sudah, ini yang diambil oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Tentunya dengan dalil yang lain sudah dijelaskan. Tidak akan kita ulang pembahasan ini. Jadi khilaf di antara para ulama. Imam Nawawi Syafi'i, tapi Imam Nawawi orang adil, enggak pernah menyembunyikan hadis ini, karena perlu dijelaskan hadis ini. Tidak khianat. Wah, ini hadis enggak cocok dengan mazhab Syafi'i, enggak enak banget disembunyikan. Enggak begitu, disebut oleh Imam Nawawi. Wa man taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini yang diambil dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i betul kafir kalau dia meyakini bahasanya salat itu tidak wajib. Selagi salat masih diyakini wajib, maka ketahuilah masih dianggap sebagai seorang mukmin. Semua dosa tidak akan mengeluarkan daripada iman kecuali menyekutukan Allah. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis selanjutnya, hadis yang terakhir. Sebelum terakhir, wa an Syakik bin Abdullah At-Tabi'i al-muttafaq 'ala jalalatihi. Diriwayatkan dari Syakik bin Abdullah, seorang tabi yang sangat disepakati tentang keagungan tersebut. Qala, beliau berkata, kan ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi. Ini pendapatnya seorang tabi'in. Enggak boleh setelah itu kita jadikan sebagai hujah satu-satunya lalu, wah ini yang benar mazhab Imam Ahmad. Semuanya hebat, benar. Mazhab Imam Ahmad adalah benar, mazhab Syafi'i adalah benar. Supaya didengar, sebab ada orang yang berpegang dengan mazhab Imam Ahmad langsung rancuh. Langsung mengatakan kafir. Dikatakan kana ashabu Muhammadin, sahabatnya para sahabat Nabi Muhammad itu, la yarona syai'an minal amali, tidak pernah melihat amal-amal itu yang tarkuhu kufrun, yang jika ditinggalkan menjadi sebab kekafiran, ghairu sholati, kecuali sholat. Jadi katanya Sayyidina Syaqiq tadi, beliau berkata, sahabat Nabi itu tidak pernah menganggap sebuah kekafiran bagi orang yang meninggalkan satu amal kecuali amal yang namanya sholat. Yang meninggalkan sholat dianggap kafir. Ini katanya tabi'i tersebut. Rawahu Tirmidzi fi kitabil imani bisnadin sahihin. Sudah dijelaskan masalah perbedaan ulama. Wa Nabi Hurairah hadis terakhir radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu fil 'abdu, pertama kali yang akan dihitung, dihisab, ditanya seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, min amalihi, dari amalnya yang banyak adalah salatuhu, salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, telah beruntung dan telah selamat. Solatnya borong-borong, nyungseplah dia. Solatnya baik, selamat. Wa in fasadat, kalau ternyata solatnya rusak, faqad khaba wa khasir, telah rugi dan dia telah gagal dan telah rugi. Fa in intaqasa, alai, dilihat solatnya dulu. Setelah solatnya itu dilihat, fa in intaqasa, maka inilah ilmu untuk menambal solat yang kurang itu apa? Bukan melakukan solat yang misalnya Anda sholat fardunya, sholat duhurnya kok kurang khusyuk. Bukan dikodok dengan sholat duhur lagi, enggak. Tersiksa nanti dengan kodok nanti. Ada kan ilmu mengkodok-mengkodok sholat, kodok-kodok sholatnya. Kodok sholat itu kalau betul-betul Anda meninggalkan sholat. Baru ada kodok sholat. Tapi inilah, sudah ada pendidikan dari Nabi. Kalau ternyata sholatmu ada kekurang khusyuan, misalnya, kurang pas deh, ya pokoknya saya sholat mulai awal akhir ingat tokoku yang lagi ramai atau tokoku yang lagi sepi, ingat terus dalam sholatnya. Bagaimana untuk menambal ini semuanya? Dijawab, fa in taqasa min faridatihi, kalau ternyata dari sholat fardunya kok kurang syai'an, sesuatu, qala rabb azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia menyeru kepada malaikat, unzuru, lihat, hal li 'abdi, apakah hambaku yang salatnya ini kurang khusyuk ini, minta tawwu, salat sunnah. Nah, salat sunnah inilah untuk menambal kekurangan khusyuan. Jadi ingat, salat fardu kalau memang Anda yakin pernah meninggalkan, wajib qadha. Tapi kalau Anda tidak yakin bahwasanya Anda meninggalkan, tidak ada qadha. Takut enggak khusyuk, takut, bukan dengan mengqadha dengan salat fardu lagi, tapi dengan salat sunnah. Fayukammalu, maka disempurnakan, biha, dengan sholat sunnah tadi, mentaqasa, fayukammalu, maka disempurnakanlah, nah, biha, sholat fardu yang bolong tadi, mentaqas dari yang sunat, minal faridoti, dari farduan. Artinya gini, kalau ada sholat sunnahnya, lihat, jika ternyata ada sholat sunnah, ya sudah, untuk nambal sholat fardu yang kurang tadi. Thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha, begitu juga semua amal-amal, begitu kisahnya. Puasa wajib, puasanya Masya Allah, padahal sudah ikrar di bulan Ramadan, saya berjanji untuk tidak nonton TV, karena TV acaranya enggak karu-karuan, lupa, nonton lagi, enggak karu-karuan, ya Allah, nyesel. Apakah puasanya diqadha? Enggak, memperbanyak puasa sunnah. Sunahnya gitu lagi, gimana ini? Merepot. Sunahnya begitu juga, tambah lagi sunnah lagi. Hadis Hasan. Ini awwalu ma yuhasabu bihil mar'u 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, itu urusan dengan Allah. Ada riwayat lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya awwalu ma yuqda fihi yaumal qiyamati bainal ibadi ad-dima. Nanti ada riwayat lain, kalau urusan dengan sesama manusia adalah darah. Pertumpahan darah. Kalau kita membunuh dengan cara yang salah, ini akan ditanya nanti. Hukukun nas. Baik. Tadi masalah sholat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali adalah tentang sholat ya. Semoga sholat kita benar, sholat kita baik. Dan sholat adalah pekerjaan yang sangat mudah dan tidak. Tapi biarpun sangat mudah, tidak ada orang yang bisa melakukan sholat kecuali manusia pilihan Allah. Sholat itu gampang, tapi berat kecuali bagi pilihan Allah. Coba saja. Tukang kuli yang bisa mengangkat semen berkilo-kilo, supir yang bisa berjam-jam, atau di sawah nyangkul berjam-jam, dia mampu dia. Dengan terik matahari yang memanggang punggungnya, dia mampu. Tapi belum tentu dia mampu berdiri 2 menit untuk melakukan sholat subuh. 3 menit untuk melakukan sholat duhur. Belum tentu. Padahal dia saat melakukan sholat tidak ada sesuatu di atas kepalanya dan tangannya pun tidak menjinjing apapun. Tapi enggak bisa. Kenapa kok berat banget sholat? Karena apa? Setannya yang gede. Setannya yang besar. Hati-hati. Sholat berat. Ringan tapi berat. Dosanya gede. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat. Dan Allah menerima sholat kita. Allahu a'lam bisawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertama, pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya seorang keturunan Tionghoa yang dari lahir sudah Muslim. Saya ingin minta pendapatnya Buya. Ada ulama yang berkata, jangan membuat perpecahan di masyarakat. Tapi ada pula ulama yang menceritakan, siapa-siapa orang yang zalim terhadap agama Islam berdasarkan bukti, agar orang Muslim tidak terpedaya dan sering berkata asing dan aseng. Asing yang dimaksudkan adalah orang Barat dan aseng yang dimaksudkan adalah orang Cina. Dan efeknya adalah perpecahan di masyarakat. Walaupun ulama tersebut saya yakin tidak bermaksud demikian, tapi bagi yang tidak kenal beliau dan tidak melihat konteksnya, seakan-akan Islam memusuhi orang Cina dan membuat mereka semakin menjauh. Saya bingung menyikapinya, karena keduanya baik tapi efeknya berlawanan. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap kepada Buya untuk dapat menyampaikan curahan hati saya ini kepada para ulama, karena saya yakin Buya memiliki kapasitas untuk menyampaikannya. Semoga Buya selalu dimuliakan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkawang. Ya, betul, Singkawang tadi ya. Banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang mereka dari Tionghoa. Atau yang sering disebut dengan Cina. Ingat, Islam Nabi Muhammad SAW diutus untuk semuanya. Nabi bukan nabinya orang Arab. Nabi adalah Arab, tapi bukan nabinya orang Arab. Dan Nabi bukan nabinya orang kulit putih saja. Nabi bukan nabinya orang kaya saja. Akan tapi Nabi, dan Nabi bukan nabinya orang yang hidup pada zamannya saja. Nabi adalah nabinya semua manusia. Baik kulit hitam atau kulit putih. Kulit hitam atau kulit putih. Maka jangan Anda membeda-bedakan. Anda bisa ditolak oleh Nabi kalau Anda membedakan. Siapapun dia, biarpun kulit hitam, tapi kalau sudah beriman, ketahuilah, dia adalah sangat mulia. Contohnya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Si fakir yang seolah-olah terhinakan secara dunia, ternyata sangat disenangi Nabi. Wanita pertama mati syahid Sumayyah. Dan anaknya Ammar bin Yasir, fakir. Dan Islam juga untuk semuanya. Ada seorang yang datang dengan agama yang menyembah api. Lihat, Salman Al-Farisi. Ternyata setelah masuk Islam, sangat mencintai Nabi dan keluarga Nabi. Sampai dia katakan, Salman minna ahlil bait. Begitu cintanya Salman dengan keluarga Nabi, sampai dianggap seperti keluarga Nabi. Saat di Nabi Waqqas pun pergi ke Cina sana untuk dakwah. Di sana banyak kaum muslimin di Cina sana. Maka kalau Anda membawa nama Nabi lalu beda-bedakan itu orang kulit hitam, kulit putih, itu Cina, bukan Cina, Anda telah salah. Musuh kita adalah bukan Cina, bukan Amerika, bukan ini. Tapi orang yang memusuhi keadilan, memusuhi kebenaran, memusuhi agama Islam, itulah musuh kita. Tapi kalau sudah menjadi saudara kita, enggak perlu lagi kita ungkit-ungkit, biarpun dia asalnya dari manapun. Dan memang ada keluhan dari saudara-saudara kita dari yang dari etnis Cina, kemudian setelah masuk Islam mereka masih tetap terkucilkan. Enggak. Wahai saudaraku yang dari etnis Cina, setelah Anda masuk Islam, Tidak ada yang membedakan antara kami dengan Anda kecuali ketakwaan. Kalau Anda lebih takwa, Anda lebih mulia di hadapan Allah. Itu kuncinya. Kenal Allah, selesai. Jangan membeda-bedakan, tidak ada. Makanya lisan perlu dijaga juga. Kadang kita itu tergopoh-gopoh, menyakiti orang tanpa sadar. Memang misalnya, saya orang Jawa misalnya. Gara-gara ada orang Jawa ini langsung, dasar Jawa. Kan orang Jawa semua dimusuhi. Dasar Sunda. Waduh, habis sak Sunda semuanya. Gimana saya minta maaf? Dasar Batak. Dasar Cina. Ya. Cina paling luas penduduknya. Yang Islam, Masya Allah. Beberapa waktunya Allah, dia meninggal dunia. Bagaimana dia mensolati jenazahnya orang Cina itu? Tanggalkan emosi. Urusanmu dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah orang kurang ajar kepada syariat Islam, enggak pandang. Biarpun kita saudara kita, ya harus kita beresin. Bukan karena Cinanya atau bukan, ya bukan. Kalau sudah merendahkan syariat Islam, lihat, Islam-Islam ngaco, ya harus kita beresin dong. Karena urusan kita adalah menegakkan syariat, tentunya dengan cara yang indah dan benar, bukan dengan hawa nafsu. Baik, seperti itu. Wahai hamba-hamba Allah. Jangan sampai Islam yang indah menjadi tidak indah lagi. Islam yang tidak indah menjadi tidak indah karena perilaku orang-orang yang mengatasnamakan juru dakwah, juru jihad, dan seterusnya. Islam sangat indah. Siapapun yang menodai Al-Quran, maka dia adalah menjadi musuh. Yang mengganggu Nabi Muhammad menjadi musuh. Itu jelas. Mengganggu. Dan memang Nabi Muhammad tempatnya sudah di sorga. Dan Nabi Muhammad enggak perlu kamu bantu saya, tapi kita perlu membantu Nabi kok. Kadang-kadang kita itu gaji gembosi sama orang. Al-Qur'an sudah mulia, enggak usah kau bela pun sudah mulia. Bukan permasalahan itu. Kalau saya tidak pernah cemburu di saat Al-Qur'an dinodai, Nabi Muhammad dicaci, berarti saya tidak punya iman. Itu permasalahannya ukuran iman di dalam diri kita dong. Tapi setelah ada kecemburuan harus dijaga. Kecemburuan harus sesuai dengan syariat. Bukan main labrak, dasar Sunda, dasar Batak, dasar Cina. Lah ini cemburu apa itu? Kenapa harus caci maki? Enggak ada caci maki dalam Islam. Sungguh kita punya sahabat, saudara seorang muslim dari yang Cina, dari etnis Cina, luar biasa. Bahkan kita sering sholat di masjid Cheng Ho itu miliknya orang Cina juga tuh. Hah? Masjid Muhammad Cheng Ho. Dan masih ayo tolonglah jangan membawa etnis. Jangan membawa suku. Nabi diutus untuk semua suku. Dan siapa yang paling mulia di antara kita? Biarpun itu kulit hitam, Masya Allah, enggak karu-karuan, mungkin. Tapi kalau dia punya iman, ketahuilah. Hanya di dunia saja terlihat hitam. Hanya 90 tahun terlihat hitam. Tapi di surga menjadi orang yang sangat ganteng nanti. Yang amal yang jelek, biarpun katanya di dunia yang ganteng, nyungsep kebakar di neraka, mau apa? Ayo. Ayo kembali kita tata, urusi iman kita. Jangan mudah mencaci siapapun. Saya seru kepada saudara-saudara yang Anda adalah ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah, jaga lisan Anda. Jangan Anda sakiti. Jujur, kita tuh sering itu tanpa sadar ya. Misalnya ada satu suku yang suku bandel itu, dihabisi semuanya. Ya, misalnya seorang ustaz tuh gara-gara masuk ke gunung itu, di gunung kok dakwah itu orang gunung kok bandel-bandel, langsung dasar orang gunung, sak gunung semuanya dimarahi orang gunung. Padahal orang gunung ada waliullah, kutub, segala macam. Ini memang kadang-kadang emosi. Juru dakwah kok emosi ini bagaimana? Dasar orang desa. Loh, musuh orang desa semuanya. Enggak boleh. Jaga hati semuanya. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita. Kemudian di sisi lain, jika Anda punya suku yang tiba-tiba dicaci oleh seorang muslim, Anda pun harus sikap bijak. Misalnya saya orang Jawa. Kemudian ada sekelompok orang Jawa itu membuat satu gara-gara di sebuah negeri di mana. Semoga tidak adalah. Akhirnya di negeri tersebut dicap orang Jawa. Ya Anda tidak usah tersinggung. Sebetulnya orang Jawa itu bukan kita, orang Jawa yang di situ. Gitu loh. Kalau Anda seorang muslim Cina, ini saya akan menenangkan semuanya ini. Anda seorang muslim Cina, kok tiba-tiba ada seorang da'i, ustadz kok tiba-tiba bilang aseng lalu marah. Maksudnya bukan Anda. Anda sudah muslim. Sebab kalau sudah masuk Islam enggak ada etnis lagi, enggak ada istilah Cina, enggak ada Jawa, enggak ada Jepang, enggak ada ini. Kalau muslim adalah umat Nabi Muhammad. Kalau masih disebut tentang etnis Anda, bukan karena pribadi Muslim Anda, tapi mungkin adalah ketidakbaikan di setiap suku. Misalnya kalau Anda jangan tersinggung gitu loh maksud saya. Misalnya Anda seorang Jawa, dasar Jawa. Ya maksudnya bukan Jawa kamu, maksudnya itu Jawa yang bikin gara-gara itu loh. Supaya hati itu lega, jangan gampang tersinggung juga. Oh, ini nasihat untuk saudara-saudaraku dari kaum muslimin yang dari Cina, etnis Cina. Kalau tiba-tiba ada orang memaci, mencaci maki, Cina, Cina, Cina, itu bukan Anda. Tapi tentu Cina yang membuat gara-gara, Cina yang buat kerusakan. Sama Batak, Jawa, ya bukan semua orang Batak. Ulama-ulama Batak juga banyak. Ulama Dayak. Ulama Dayak juga banyak. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak baik dari suku itu. Cuman kenapa kok pukul rata? Ya bingung nyebutnya nih. Karena sudah terlanjur cemburu mungkin. Tapi kami mohon kepada semuanya, ayo menjaga lisan kita. Jangan sampai ada yang tersakiti. Semoga Allah. Sampai suatu kita berkata, percuma kita masuk Islam pun masih dianggap beda. Enggak ada, Islam enggak membedakan. Enggak, yang membedakan tentu orang yang salah di dalam memahami Islam. Islam adalah indah selagi Anda berasyhadu alla ilallah, Anda saudara. Siapapun Anda. Warna kulit Anda seperti apa, model Anda kayak apapun, kalau sudah asyhadu alla ilallah, Anda saudara. Kemudian persaingan antara saya dengan Anda adalah dengan takwa. Kalau Anda lebih takwa, Anda lebih tegak dengan Allah, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suku apapun asal Anda. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Risma dari Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Maaf, Buya, saya mau nanya. Apa hukumnya sholat bagi wanita setelah keguguran? Usia kandungannya di bawah 3 bulan. Terima kasih, Buya. Seorang wanita. Ini ada dua bab yang harus dipahami oleh wanita. Dan bagi kaum bapak yang tidak faham, kaum laki-laki yang tidak faham dua bab ini, maka dia tidak boleh nikah. Bab haid dan nifas. Ibu-ibu harus tahu bab haid dan nifas, karena ibu-ibu pasti mengalami haid atau nih. Bapak-bapak yang enggak ngerti bab haid dan nifas enggak boleh nikah. Kalau terpaksa masih mau nikah, maka wajib kulakan ilmu haid, ilmu nifas untuk diajarkan istrinya. Enggak mau kulaan kok masih malas itu suami, maka hendaknya dia mengundang guru yang bisa mengajari istrinya ilmu haid dan nifas. Kalau ngundang guru enggak punya duit, istrinya suruh mondok. Nasibmu jomblo lagi. Maka silakan sekarang belajar ilmu haid. Nah, bagaimana tidak punya ilmu haid, ya rusak semua ibadahnya sama ilmu nifas. Jadi kalau ada wanita keguguran di dalam fikih Syafi'i dimasukkan bab orang nifas. Definisi orang nifas adalah dalam mazhab Imam Syafi'i adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi sebelum berlalu 15 hari dari saat kelahiran. Saya ulang, seorang wanita yang setelah wanita mengeluarkan darah setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi sebelum berlalu 15 hari. Lihat, mengeluarkan darah. Nifas. Setelah nifas maka enggak boleh sholat nanti. Mengeluarkan darah. Darahnya kapan? Setelah tuntas kelahiran. Kalau kelahirannya belum tuntas, belum dianggap nifas. Misalnya apa? Bayi lahir, tak taunya kata dokter, masih ada 6 lagi di dalamnya, Bu. Belum tuntas. Nah, kalau belum tuntas enggak? Belum dianggap nifas, karena belum tuntas. Setelah seorang darah keluar, setelah tuntas kelahiran, bayi, jelas bayi, yang oe, atau bakal bayi, apa bakal bayi? Jadi keguguran bisa dihukumi sebagai ini. Kapan darah keluar? Sebelum berlalu 15 hari dari saat kelahiran. Jika habis keguguran, atau habis kelahiran bersih, enggak ada darah, tak tanya baru keluar darah setelah 15 hari, tidak ada nifas di sini. Langsung masuk wilayah haid. Tapi darahnya keluar adalah di masa sebelum berlalu 15 hari. Misalnya, habis melahirkan keluar darah. Berarti darahnya nih. Atau seminggu setelah melahirkan keluar darah, masih dianggap nifas? Masih, karena belum 15 hari. Setelah melahirkan tidak keluar darah, di hari 10 keluar darah, dianggap nih. 14 hari dianggap. 16 hari. Nah, baru keluar 16 hari. Nah, kemudian berapa lama si nifas itu darah dihitung? Nifas itu adalah paling sedikitnya setetes. Jadi seorang wanita habis melahirkan kemudian ada setetes darah, maka itu nifas. Jika sudah berhenti, maka dia boleh mandi, kemudian melakukan sholat. Jika masih keluar darah lagi, ditunggu. Bisa 10 hari baru berhenti, bisa 15 berhenti, umumnya 40 hari. Kalimat umumnya 40 hari jangan salah. Sebagian wanita dan sering bahasanya bapak-bapak, wah belum 40 hari ya. Bukan nifas harus 40 hari, enggak. Ini kesalahan. Nifas bisa 10 hari loh ya. Kok menjadi umum, belum 40 hari ini. Sampai ibu-ibu, belum 40 ha? Bukan. Jadi bisa saja darah berhenti 10 hari. Setelah berhenti, selesai usia nifas, masa nifas. Umumnya 40 ha? 40 hari masih keluar darah, ditunggu sampai 60 hari. Baru nanti masuk wilayah istihadhah nifas, ini babnya beda. Kita ada fikih praktis haid dan nifas, tidak lama. Kalau kursus khusus, 30 menit urusan haid, 30 menit urusan nifas, sampai istihadhahnya nanti ada waktu singkat. Baik, selesai. Jadi untuk memberikan jawaban, bahwasanya seorang wanita yang keguguran, jika setelah keguguran mengeluarkan darah sebelum melewat 15 hari, maksudnya habis keguguran sehari langsung keluar darah, maka darah itu disebut sebagai darah nifas dan dia tidak boleh sholat kecuali sudah berhenti darahnya. Setelah berhenti darahnya, mandi. Setelah mandi, setelah itu apa? Sholat. Tapi selagi belum berhenti darah, maka dianggap sebagai nifas karena dia telah melahirkan bakal bayi. Biarpun bukan bayi, bakal bayi bisa dianggap nifas. Ada tambahannya, darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi dengan cara normal atau tidak, masuk apa ini namanya? Sesar. Sebelum berlalu 15 hari. Ini adalah insyaallah pembahasan masalah nifas ada. Insyaallah yang mau nikah kursus. Bapak-bapak harus kursus ilmu nifas. Kalau tidak, nanti saya buka pesantren ibu-ibu. Tinggalkan suamimu mondok sesaat. Karena suamimu enggak mau belajar. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Lilis dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Salam. Saya dengar ceramah Buya kalau ruh itu bisa mendengarkan kita berbincang-bincang. Itu tuh ketika ruh tepat di atas kuburannya atau ketika di rumah juga mendengar. Soalnya kalau ternyata di rumah juga ruh-ruh itu bisa mendengar, saya akan amalkan membaca surat Yasin di rumah untuk menghibur atau mendoakan kakek nenek yang telah lama meninggal dunia. Karena kalau harus ke kuburannya lumayan jauh Buya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Bismillah. Masalah orang meninggal mendengar orang yang hidup, ini hampir disepakati. Memang ada perbedaan, sebagian mengatakan tidak mendengar. Tapi Nabi pernah menyeru waktu selesai perang Badar dipanggil, ya Aba Jahal, ya Aba Syaibah binti Utbah dan seterusnya. Orang-orang dipanggil Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka tidak mendengar. Mereka sudah mati, masa mendengar? Sampai Nabi menjawab, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka mendengar. Kemudian juga, kita disunnahkan kalau ziarah kubur mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, berarti ini mengisyaratkan bahwasanya mereka mendengar. Mereka mendengar salam kita. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslim wal muslimat. Wa inna insya'allah bikum lahikun. Nas'alullaha walakumul afiyata. Nas'alullaha lana walakumul afiyata. Hadis sahih. Baik, masalah mendengarnya orang meninggal dunia adalah sudah jelas. Tidak usah bertanya lagi, tidak usah ragu lagi. Orang meninggal dunia mendengar omongan. Bahkan dalam hadis juga, waktu ada orang mengkubur, dia akan mendengar terompah kaki berjalannya. Di saat meninggalkannya, dia mendengar semuanya. Kemudian yang kedua, tempatnya alam barzah itu bukan di kubur itu. Kubur itu menyimpan jasadnya, seorang manusia. Alam barzah ini sampai digambarkan, dia sudah alam. Jadi alam itu ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat nanti. Ada alam rahim dengan alam dunia itu beda gedean mana? Gede alam dunia. Jadi alam rahim dengan alam dunia, gede alam dunia. Apakah setelah itu ada orang pengen masuk lagi ke rahim? Enggak ada. Alam barzah itu dengan alam dunia sampai dikatakan seperti perbandingannya, seperti alam rahim dengan alam dunia. Gede alam barzah, enggak tahu. Seperti apa dan di mana tempatnya? Anda mati baru tahu nanti. Kemudian setelah itu ada alam akhirat, surga dan neraka. Wah, yang luasnya sudah. Jadi alam barzah itu beda dengan alam dunia. Undang-undangnya pun beda. Sampai Imam Malik mengatakan mereka itu punya roh mutlak, tidak terikat dengan materi. Artinya bisa melihat dengan cara undang-undang di alam barzah, bisa melihat Amerika, Jepang dan sebagainya dalam waktu saat. Cuman cara pandangnya bukan cara pandang syahwat. Sampai suatu kita ada yang bertanya, jadi kalau orang tua kita melihat kita malu dong saya berhubungan suami istri. Sampai pertanyaan, masuk akal pertanyaannya. Sekarang dipikir dia melihat kita dengan undang-undang dunia. Undang-undangnya bukan ilmu dunia, undang-undangnya adalah undang-undang alam barzah. Yaitu apa? Amal baik dan buruk. Kalau melihat anaknya, seorang anak perempuannya melayani suaminya, hubungan suami istri, bagi seorang ibu adalah jadi amal baik, bukan hubungannya. Karena tidak ada syahwat lagi di situ, bukan urusan syahwat. Nah, jadi mendengar dan melihat, melihat. Baik, Anda tidak usah ke kubur pun doa sampai. Tidak harus pergi ke kubur, ada pun pergi ke kubur, ini babnya beda, masalah ziarah kubur yang diajarkan Nabi. Bukan masalahnya, adalah masalah doa. Kalau doa, Anda di mana saja berdoa, doakan dia. Doakan beliau-beliau yang telah meninggal dunia, dimanapun Anda berada. Kemudian, ada pun masalah ziarah kubur, ini banyak faedahnya. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Ala fazuruha, sekarang dianjurkan Nabi. Ziarahlah kubur kalian, fa innaha tudzakkirukumul mauta, tudzakkirukumul akhirata. Karena ziarah kubur mengingatkan engkau akan akhirat. Jadi kalau kita ziarah kubur, kubur siapa saja, untuk mengingatkan akhirat. Bahwasanya kita pun bakal mati. Semakin hari kita semakin dekat dengan ini liang. Agar kita sadar untuk semakin giat dalam beribadah, memanfaatkan waktu yang tersisa, memanfaatkan hembusan nafas yang masih ada, menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu apa? Mendoakan juga. Mendoakan di tempat yang jauh nyampe, dekat juga nyampe. Jangan sampai ziarah kubur hanya ngeliat tok, tidak berdoa. Keterlaluan benar Anda itu. Hah? Mendoa sekali. Maka doa di atas kubur sah. Membaca Al-Quran di atas kubur sah. Bukan di atas, saya masih di kubur sah. Membaca Quran di kamar sah. Membaca Quran di sawah sah. Membaca Quran di mana saja sah. Jangan sampai dirubah. Baca Al-Quran di kubur jadi haram. Tidak ada aturan begitu. Saya ziarah kakek saya ingin membaca, saya ingin mengambil ibroh, berarti saya juga bakal mati seperti kakek. Cukup sampai di situ saja. Kok pelit banget kamu, gak pernah doain? Ya doa dong. Allahfirlahu warhamhu wa'afi. Cukup dengan doa, ada sebab-sebab dikabul doa, apa itu? Dengan amal soleh, baca Quran, baca ini dan sebagainya, agar doa dikabul. Belum lagi masalah idza utsawab yang ulama kebanyakan mengatakan nyampe, bahan baca amal baik sebaik-baik banyak-banyaknya, lalu Anda hadiahkan. Bagi yang mengatakan tidak sampai, itu urusan Anda. Saya tetap saya kirim kepada Anda, insya Allah, jangan khawatir. Yang enggak percaya tetap saya kirimin nanti. Jadi permasalahannya adalah, ini beda masalah ziarah kubur. Jadi kalau Anda dalam mendoakan, biarpun Anda tidak bisa ziarah, jangan lupa doa. Ziarah Anda dengan batin Anda, ziarah kubur. Itu adalah memang sunnah. Enggak ada yang mengingkari masalah ziarah kubur ini. Ziarah kubur adalah sunnah. Ziarah kubur asal manusia saja sunnah. Bagaimana jika itu ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada akhir zaman yang mulai dirubah. Ziarah kubur Nabi jadi bid'ah. Aneh sekali. Ziarah orang tua kita sunnah, ziarah kubur Nabi jadi bid'ah. Baik, semoga Allah menjaga iman kita, mengampuni kita dan berikan keselamatan husnul khatimah, melapangkan kubur kita. Alam barzah yang lapang ya. Kemudian sampai di padang mahsyar dengan selamat dan hingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, maaf mau bertanya. Apa benar sedekah laut nadranan memayu buyut rusmi itu termasuk syirik? Dan mohon Buya doakan kota Cirebon diguyur hujan yang membawa berkah. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harus kenal dulu buyut rusmi itu siapa. Repot kalau saya tidak kenal. Kemudian harus tahu definisi sedekah laut itu apa. Sebab al-hukumu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau ingin menghukumi sesuatu harus tahu dong apa itu. Tidak boleh serta-merta langsung haram syirik, entar dulu dong. Kalau sedekah laut itu artinya kita bersedekah tapi di pinggir laut ya, sambil menikmati suasana pantai ya, nyembelih kambing yang enak karena Allah, sedekah santri di ajak sana, jamaah ini berapa ribu datang ke sana semua ya, boleh-boleh saja sedekah di pinggir laut. Cuman kalau permasalahannya kita itu hanya pengen minta selamat kepada Dewa Ruci. Wah, siapa Dewa Ruci itu? Nah ini, kalau mungkin siapa Dewa Ruci? Atau karena biar Nyi Roro Kidul nggak ngamuk. Wah, saya cari nggak ada Nyi Roro Kidul. Saya ke Laut Selatan jebur-jebur nggak ada Nyi Roro. Itu khayalan bualan itu. Nggak ada Nyi Roro Kidul, bualan itu. Kalau ada yang melihat Nyi Roro Kidul berjalan di atas kereta di air itu adalah jin menjelma, nggak ada. Kemudian apa lagi? Kalau kisahnya adalah untuk yang ngebayangin itu jelas syirik dong. Karena meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Tapi kalau yang namanya sedekah laut itu hanya bersedekah di pinggir laut, ya bagus sedekah tatfaul bala biar enggak kena tsunami. Terus apa tadi? Buyut-buyut tadi siapa? Siapa buyut itu maksudnya apa? Kalau dia seorang muslim lalu kita bersedekah, berdoa untuk beliau ya bagus-bagus. Saya kembalikan kepada yang punya kisah, saya enggak ngerti. Saya enggak akan memangkas langsung syirik entar dulu dong. Syirik enggak gampang kok. Syirik gampang. Banyak di daerah-daerah itu memang ada nyadran, nadran, ada sedekah apa dikasih kendanyangan dan sebagainya. Kadang-kadang saya ngenes. Ya. Ada sawah itu pojokannya kasih ketan sama telur, kasih saya buat dadar itu enak. Telur di pojok-pojok itu. Ini kok aneh ya, jangan. Bangun rumah pisangnya taruh di atas. Taruh di bawah bisa dimakan sama yang kerja, jangan taruh di atas. Kasih bendera. Bendera dikibarkan, lambang bendera merah putih Indonesia Raya. Baik. Tidak boleh dengan keyakinan. Kalau saya gantungkan pisang di rumah ya boleh-boleh saja, kalau di bawah nanti dimakan sama monyet. Jadi, kita perlu tujuannya untuk apa itu? Kalau tujuannya adalah sesuatu adat kebiasaan enggak sampai derajat syirik tujuannya. Tapi kalau sudah nyembelih kambing kerbau sampai kepalanya diturunkan di laut. Sayang banget buat sop enak itu. Jangan Anda punya keyakinan ahli la ilaha illallah yang menyelamatkan kita di laut adalah Allah, yang memberikan musibah juga Allah. Bukan Nyi Roro Kidul, bukan danyangan siapa? Bukan siapa-siapa tadi, tapi Allah. Baik. Saya kembalikan acara misalnya selamatan di pinggir laut tujuannya apa? Kalau tujuannya karena Allah ya enggak syirik. Karena saya beri jawaban yang umum seperti ini adalah setiap kota, setiap daerah kadang punya cerita masing-masing. Di Jawa Tengah ada ceritanya siapa? Di Jawa Timur ada Laut Selatan sama Laut Utara itu jinnya juga beda itu. penyangganya juga penunggunya juga beda. Baik, mau daftar. Nunggunya. Innalillah. Moga. Tapi namanya keyakinan, merubahnya juga dengan halus. Kami berbicara dengan ahli iman. Kalau langsung interaksi dengan mereka juga enggak gampang. Sebab kalau namanya keyakinan susah dirubah. Maka beruntunglah Anda punya keyakinan yang benar. Unik mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Oke, mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan para ulama tentang hukum ta'arufan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan perempuan dan laki-laki tersebut belum siap menikah? Dan bagaimana hukumnya ketika ada seorang pengantin itu melaksanakan acara pernikahan tapi dia tidak melaksanakan sholat lima waktu dengan alasan ribet gonta-ganti busana pengantin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ta'aruf. Ta'aruf untuk mencapai ta'aruf itu adalah sah. Bahkan jika benar caranya itu sunnah. Ta'aruf itu maknanya saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan keluarga yang enggak tahu anak siapa dia. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Ini keluarga siapa, keluarga siapa. Bukan ta'aruf itu WA-an, berduaan, diam-diam sambil telepon, sembunyi-sembunyi. Bukan itu bukan ta'aruf itu. Ta'aruf itu kenal keluarga. Keluarga Anda, Anda pengen menikah dengan seorang wanita. Bahkan kalau perlu Anda ada berurusan dengan perempuan itu. Anda pengen tahu keluarga apa dan anak itu bagaimana. Itu lebih akurat beritanya. Tapi kalau Anda langsung tanya kepada anak gadis, ya bohong kalau perkenalan begitu. Dia nggak pernah sisiran dia. Kalau ngomong rapi. Mandinya seminggu sekali, ngomong seminggu setiap hari mandi. Baunya Masya Allah kalau ketemu Anda wangi-wangi. Bohong kalau orang pacaran. Ta'aruf kok pacaran? Pacaran di Islam kan istilahnya jadi ta'aruf. Kalau pacaran sudah pakai abi umi katanya sudah islami. Ini enak. Ada yang ketawa di belakang ini kayaknya. Tobat, tobat. Jangan ketawa. Yang muda-muda itu. Gara-gara abi umi katanya sudah islami ini. Mana ada islami? Pacaran islami. Pacaran islami itu akad nikah. Qabil dan kagah baru pacaran islam. Mau apa aja terserah. Terserah kamu. Baik. Ta'aruf itu kenalan keluarga dengan keluarga. Biar mengerti. Sebab Nabi ngajakan, Nabi membersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya. Menikailah wanita karena empat hal. Lima liha, li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha, fatfar bidati dini taribat yadak. Untuk bisa memilihkan perlu tahu keluarga siapa ini. Rekeningnya ada berapa? Rekeningnya berapa? Sawahnya ada berapa hektar? Terus cantiknya kayak apa? Lihat sepintas. Sah melihat kecantikan. Biarpun dia pakai cadar, Anda berhak kok minta untuk dibuka sesaat. Ya, melihat sesaat, karena melihat itu sunnah. Kecuali Anda sudah yakin. Tidak perlu, sunnah. Tapi melihat sesaat. Setelah itu adalah melihat, bukan melihat terus-terusan, enggak, melihat sesaat. Fotonya pun tidak perlu Anda simpan, selesai. Tidak perlu Anda simpan. Anda meredahkan kalau Anda menyimpan foto perempuan. Selesai. Setelah ta'aruf, lihat akhlaknya dan sebagainya, tak tahu apa, Masya Allah, tidak punya duit ya. Cantik juga, bolehlah dicantik-cantikan asal lihatnya remeng-remeng, boleh. Cuman akhlaknya Masya Allah, agamanya baik. Anda dahulukan ini. Awas, jangan jadi seperti santri. Santri itu sombong banyak. Istri itu yang penting cantik, akhlak itu gampanglah bisa dirubah. Tapi kalau sudah dari asalnya jelek, tetap jelek. Ini santri biasanya, awas. Mentang-mentang dia ustadz ngomongnya, kalau wajah kan susah dirubah. Jadi harus cantik dulu masalah akhlaknya. Giliran istri hamil, jerit-jerit marah, gak bisa ngatur dia. Jadi akhlak nomor satu ya. Santri ini. Soal nasihat, nanti sambil tidur saya nasihati. Sambil, tak tahu lebih serem lagi istrinya. Jadi fatfar bidaditini taribat yadak, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik sama agamanya. Kalau ternyata Anda sudah dapat akhlak yang baik agamanya baik, tak taunya Anda dikagetkan, wah Allah, tuan tanah. Ini rezeki, bukan itu tujuanmu. Sama tak taunya pas setelah kelihatan dulu, waktu Anda melihat itu pas, dia itu kena sengat. Tapi sekarang setelah Anda kena sengatnya, apa, tak taunya cantiknya rezeki buat dirimu. Tapi ingat, jangan hanya melihat kecantikannya saja, jangan melihat hartanya saja, jangan melihat pangkatnya saja, awas, takut tertipu nanti. Fadfar bidati dini taribat yadak. Lah ta'aruf itu untuk mengenal itu. Kalau sudah mengenal, itu lebih akurat. Sampai mengatakan, kalau Anda ingin tahu sifatnya seorang perempuan, jangan bertanya dia. Kalau bertanya, dia akan berbohong. Karena kalaupun bau kecut, mau bilang, kamu bau kecutnya? Enggak enak dibilang gitu. Dia akan berbohong. Tapi kalau Anda ingin tahu, kata Nabi, kirim bibimu atau adik perempuanmu, suruh duduk seminggu sama dia. Tahu kebiasaan semuanya. Di kamar mandi berapa menit. Ketahuan semuanya. Bukan Anda langsung. Makanya kalau orang berpacaran adalah saling berbohong. Itu baju yang minjem itu. Motornya minjem, rental, grip. Ayo, gayanya kayak bos begitu. Kartu nama buatan, direktur apa palsu, dicari nggak ada. Awas kalau pacaran begitu. Tapi setelah tahu keluarga, baru benar. Itu ta'aruf. Baru setelah itu, setelah ada kecocokan, baru masuk wilayah khidbah, meminta. Setelah minta pun belum halal, Anda masih tidak boleh berurusan dengan perempuan itu. Baru setelah itu akad nikah. Setelah itu, terserah Anda. Baik, kemudian setelah itu, di dalam pernikahan enggak sholat, na'udzubillah. Mana keberkahan nikah jika Anda tidak sholat? akan kami hadirkan kemurahan bagi pengantin, pengantin yang lagi dandan, tentunya dandan untuk yang syar'i, bukan dandanan yang ngaco, buka perut, buka ini semuanya, itu yang bodoh suaminya, istrinya dipamerin sama orang, ya enggak? Kalau ada dandan yang aneh-aneh itu yang bodoh suaminya, loh kok rela istrinya didandanin begitu? Hah? Perut istrimu dilihat oleh orang lain mau? Ya enggak mau. Maka dandanan pengantin ada yang aneh-aneh. Tapi kalau dandanan syar'i ada. Jika dalam keadaan jadi pengantin, Anda boleh menjamak sholat biar tidak meninggalkan sholat. Duhur dikumpulin sama asar, ya sholat duhur dulu, ya langsung dijamak sama asar terus. Maghrib biar berlalu jam 12 malam resepsinya selesai, baru sholat isya sama maghrib boleh dijamak, ya tiga beri ini jangan sampai meninggalkan sholat. Masih kesulitan, tidak tahu resepsinya model apa kalau sampai nggak bisa sudah begitu ini. Yes. Baik, semoga Allah mudahkan. Jangan meninggalkan sholat. Bukan saja urusan sholat. Resepsi pernikahan adalah disitulah doa akan dipanjatkan. Maka jangan sampai Anda usir malaikat di saat-saat resepsi pernikahan dengan acara resepsi pernikahan yang melanggar syariat, yang malaikat pada lari, malaikat rahmat pada lari. Dengan membuka aurat segala macam di situ, hati-hati. Apalagi mengundang hiburan-hiburan yang menjauhkan dari rahmat Allah. Nasib buruk. Nasib buruk. Enggak enak sama besan. Anda punya prinsip urusan besan-besan-besan ini. Anda punya prinsip dong. Kalau mau ya begini, kalau mau karena syariat perlu ditegakkan. Ini kadang-kadang kalah sama besan enggak enak. Besan. Belum apa-apa sudah kalah dalam urusan syariat, selanjutnya Anda akan kalah nanti. Enggak syar'i. Kenapa? Agar berkah. Sudah begitu kata minta doanya, ustaznya doa kayak apa enggak diamini oleh malaikat, malaikat rahmatnya sudah pergi. Ustaznya pun juga ngedumel, ya Allah, mending enggak datang begini, astagfirullah. Hati-hati, pernikahan sekali. Justru karena pernikahan sekali, bikin sesyar'i mungkin, agar ada keberkahan. Cuman orang salah berpikir, pernikahan sekali kok, ya dulah lah, apa aja deh, sekali kok, yang bebas deh, sekali tok, pas masuk neraka sekalinya. Na'udzubillah, enggak berkah lagi, na'udzubillah ya. Anda rubah pernikahan yang syar'i, yang benar. Tanya petunjuk seperti apa, dibilah laki perempuan, kemudian pengantinnya juga menutup aurat yang benar dan seterusnya. Ada cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sholli alaihi. Punten Buya, ini ada titipan pertanyaan. Ada seorang istri mau sedekah tapi dilarang sama suaminya, itu hukum agamanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang istri ingin bersedekah, dilarang sama sang suami. Dilihat dulu dong, itu duitnya siapa? Kalau duitnya suami, seorang wanita tidak boleh bersedekah seenaknya sendiri kalau itu uangnya sang suami. Tapi kalau itu uang pribadimu, maka katailah bebas. Seorang istri menggunakan uang pribadinya untuk apa saja. Biarpun tanpa izin seorang suami, karena apa? Urusan dia dengan Allah, dia ingin dapat pahala. Sedekah. Kalau suaminya marah, ya tidak perlu ketahuan sama sang suami, karena duitnya sendiri. Duitnya sendiri, sendiri badannya sendiri. Mau melakukan, duitnya sendiri mau digunakan apa saja. Halal. Maka, jika itu uangnya sendiri, sah dan boleh. Sebab kalau nuruti suami gak karu-karuan, suaminya super pelit. Sudah duitnya sendiri pelit, duitnya orang lain pelit. Ada orang itu pelitnya itu berlebihan, bukan pelit dengan duitnya sendiri, pelit dengan duitnya orang. Enggak, jadi tetap bersedekah diperkenankan kalau memang itu uangnya sendiri. Tapi ibu jangan seenaknya mengeluarkan duitnya suami, haram hukumnya. Karena apa? Harus dapat izin dari sang suami. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan Buya. Karena ada, masih ada waktu, kembali kami akan membacakan satu pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Saya mau tanya, bagaimana bertaubat dari dosa mencuri barang terus menjualnya? Sedangkan saya sendiri lupa apa saja yang saya curi. Sekarang saya sadar akan perbuatan itu dan saya bermunajat agar Allah mengampuni dosa saya. Saya juga sambil mengingat-ingat dosa dahulu yang pernah saya lakukan, salah satunya mencuri ini yang membuat saya gelisah dan pusing memikirkannya. Karena kalau saya harus mengembalikannya, saya sudah lupa berapa jumlah uangnya. Mohon penjelasannya, Buya. Mencuri, mengambil haknya orang lain. Dosa besar, na'udzubillah. Mencuri itu adalah kadang menjadi sifat jelek. Bukan karena dia tidak mampu. Kadang punya duit, punya ini, tapi mencuri. Karena memang sifat jelek, tangannya tangan neraka. Sudah dicukupi, ada duit. Tapi nggak bisa. Jadi yang mencuri pun bukan berarti orang selalu melarat loh itu. Karena dia tidak membiasakan dari kecil menghindar dari haram. Maka kami ingatkan, jangan ajari anakmu untuk mengambil yang bukan haknya. Ada kancing baju jatuh di pinggir jalan mau diambil, sayang, bukan milik kita. Jangan biasakan mengambil, nah, ambil enggak ada yang punya kok. Wah, malah dari kancing baju enggak ada yang punya. Nanti, wah, pisau gede enggak ada yang punya. Motor enggak ada yang punya. Mencuri dilatih, anti mencuri dilatih dari dini. Sebab kalau sudah punya kebiasaan mencuri, na'udzubillah. Enggak tahu itu refleks itu. Dan itu cerdas. Jadi duduk begitu kelihatannya khusyuk salat tuh mikir nyuri dia. Pencuri. Makanya Nabi mengatakan kenapa dipotong kalau sudah menini sapunya. Karena mencuri itu adalah hilangnya amanat di dalam hatinya. Makanya perlu kami hadirkan, jangan biasakan anak Anda mengambil miliknya orang lain. Termasuk milik saudaranya. Milik siapa itu sayang? Milik adik. Milik adik harus izin. Izin dulu. Kalau enggak umi marah. Jangan adikmu enggak ada, enggak apa-apa. Enggak bisa. Izin. Harus biasakan izin. Terlatih dari kecil agar tidak menjadi biasa mencuri. Kalau sudah biasa mencuri, dari kecil-kecil menjadi gede. Na'udzubillah. Untung tobat sadar seperti yang bertanya tadi. Unik orang mencuri itu. Ada suatu ketika seorang ibu itu kaya raya. Ngadu kepada kita itu, anak saya itu Masya Allah saya takut. Tiba-tiba di lemarinya ada barang-barangnya orang lain. Ada. Karena apa? Tidak punya rasa takut kepada Allah. Alasannya punya grey flag dasar. Gak ada istilah gak sadar itu bohong. Karena gak takut kepada Allah. Karena gak takut kepada Allah. Dan unik sekali pencuri itu. Kemudian setelah itu, bagi siapapun yang pernah mencuri, Anda wajib mengembalikannya. Kalau tidak, ada tuntutan nanti di akhirat. Saya tidak ingat. Satu. Saya tidak tahu orangnya. Dua. Bagaimana caranya? Jika Anda tidak ingat berapa curian Anda, Anda harus bisa ngira-ngira. Kira-kira seberapa banyak dalam 2 tahun itu Anda mencuri misalnya. Atau orang itu mencuri, dikira-kira. Setelah dikira-kira ketemu, ya sudah, sesuai dengan kira-kiranya, itulah tanggungannya. Kemudian setelah itu, orangnya bisa dicari, enggak? Kalau memang sudah dikira-kira, aku pernah motor, pernah sepeda harganya 700 ribu, motor ini ditulis semuanya, Cet. Kemudian mau dikembalikan, maka dilihat dulu. Kalau orangnya ada, iya dikembalikan. Tapi kalau orangnya tidak ada, saya enggak ingat orangnya. Wong saya nyuri motor, enggak tahu motor siapa kok, saya ambil di alun-alun, sudah. Mau nyari orangnya, enggak ketemu. Bagaimana caranya? Cara mengembalikan adalah, kalau mengambil miliknya orang yang tidak tahu orangnya, adalah caranya adalah, berikan ke tempat yang baik. Yang jelas, jangan sampai uang itu ada di tangan. Sebab kalau uang ada di tangan, mati diwaris oleh anak-anaknya, barang haram. Misalnya begini, senilai motor harganya 5 juta. Saya titipkan kepada seorang qadhi, orang percaya. Tolong, ini duitnya si Fulan. Atau saya enggak tahu ini duitnya siapa, saya serahkan kepadamu. Atau Anda sedekahkan. Anda sedekahkan, diniatkan untuk orang yang Anda curi duitnya. Disedekahkan, setelah disedekahkan, niatkan, ya Allah semoga ini untuk mereka. Begitu caranya. Disedekahkan, karena Anda enggak tahu orangnya. Kalau enggak tahu orangnya, disedekahkan. Tapi kalau tiba-tiba orangnya datang, Anda ganti. Tapi kalau orang tobat, tidak ada masalah mengganti. Wong tobat kok, hukuman di hadapan Allah kan mengerikan. Baik. Bagi orang yang ingin tobat, menyuri barangnya orang lain, tapi orangnya kok ada dan tahu, saya pernah nyuri miliknya tangga itu. Gimana cara tobatnya? Kalau Anda pakai aturan, tobat itu berat jadinya. Ya, caranya adalah, berapa sih motor? Senilai berapa? 7 juta. Minta aja nomor rekeningnya dia, transfer 7 juta. Jangan datang langsung ngomong, Pak Haji, mohon maaf, ini 7 juta, duit apa ini? Dulu motor Pak Haji yang saya curi ini, bukan motor dak waktu itu, ada anunya enggak? Ah, ada lainnya nanti. Makanya tobat itu harus ada aturannya. Cukup yang penting harta itu nyampe kepada yang bersangkutan. Biarpun Anda tidak perlu ngomong. Kalau Anda ngomong malah berabe nanti. Wah, ini pencurinya. Saya ngadu ke polisi habis 10 juta. Saya ke polisi yang saya tugaskan, mereka kan harus kasih uang saku, apa uang-uang teh atau apa misalnya. Atau bukan polisi. Anda polisinya memang lillahi ta'ala atau yang lain, teman-teman yang saya kerahkan. Saya harus kasih duit 10 juta. Ganti. Wah, bisa ribut nanti. Nah ini, maka jika orang yang kita curi itu kita tahu dan khawatir emosinya tambah jadi, yang penting hasil atau barang curian atau ganti nilainya tadi Anda sampaikan kepada dia, itu cara tobatnya. Dan setelah itu Anda jangan mengulang lagi, selesai. Allah begitu mudahnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Jangan lupa pendaftaran santri formal. Di Al-Bahjah ada santri tafaqquh yang enggak ada urusannya dengan pendidikan formal, dan Anda ada santri tahfidz yang enggak ada hubungannya dengan pendidikan formal. Pendidikan formalnya adalah SD, SMP, dan SMA. Dibuka mulai tanggal 11 Rabiul Awal atau 13 sampai 13 Jumatil Ula. Dibuka pendaftaran SD-ku 19 November sampai 19 Januari. Tempat pendaftaran di kantor SD-ku. SMP-ku dibuka mulai 6 Sofar atau 6 Rabiul Tsani, 15 Oktober sampai 14 Desember pendaftarannya SMP-ku. SMA-kunya mulai 6 Sofar sama 15 Oktober hingga 14 Desember. Ini pendaftaran sekolah bagi para bapak-bapak yang punya anak ingin memasukkan pendidikan umum tapi ada agamanya, itu ada SD-ku, SMP-ku, dan SMA-ku. Kemudian dibutuhkan juga, karena radio Al-Bahjah semakin banyak, radioku, bagi siapapun yang punya bakat siaran boleh bergabung, bisa mendaftar dan siap ditempatkan. Barangkali pengalaman, saya pengen setahun di Aceh, setahun di Pontianak, setahun okelah melanglang, merasakan hidup di negeri apa di si seberang sana, boleh. Atau yang di Jawa juga ada, kita ada beberapa stasiun radio, maka pendaftaran untuk menjadi penyiar radioku. Kemudian juga pejuang-pejuang radioku yang ada sangkut pautnya dengan urusan radio. Nanti dikasih pelatihan 1 bulan, kemudian masa mengabdi 6 bulan. Setelah itu kalau mau Anda mau berlanjut, berlanjut, kalau enggak, enggak. Mungkin Anda ingin berkiprah di tempat lain. Ketentuan adalah, ya sudah, ketentuan yang didatang aja lah, siapa saja. Tentunya pengen dakwah, pengen berjuang, ada akhlak yang mulia. Kemudian Maulid Nabi atau Maulid Akbar tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November, mohon diajak kepada sanak kerabat dan saudara, diinformasikan dari saat ini supaya mereka punya persiapan. Maulid besar di sini. Dan juga bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, ikut andil dalam maulid besar ini, apakah misalnya ingin bersedekah untuk orang tuanya, ingin mengadakan selamatan tapi sibuk, saya ingin tumpangkan di sini, bisa. Tapi mohon koordinasi. Koordinasi dengan tim supaya rapi. Dan ingat bahwasanya Al-Bahjah tidak pernah menyuruh orang keliling dari rumah ke rumah meminta sumbangan untuk maulid atau sumbangan untuk yang lainnya. Yang mau membantu silahkan datang ke tempat, ada rekeningnya. Dan juga ada perabot-perabot untuk kelengkapan majelis seperti permadani yang punya, Anda bisa mendaftar. Kipas-kipas besar, galon, dispenser bisa dipinjamkan dalam sehari dua hari waktu ada acara. Acara besar, termasuk terpal-terpal nganggul di rumah akan dipinjam dan akan dikembalikan dengan utuh insya Allah. Satir-satir kain panjang untuk memisah antara putra dengan putri yang punya, maka bisa dipinjamkan. Kemudian bagi siapapun yang ingin bergabung dalam dakwah Al-Bahjah, di dalam bermacam-macam model dakwahnya, radio, madrasah, pesantren, dan seterusnya, bisa bergabung dalam infak center Al-Bahjah melalui infak rutin atau menjadi orang tua asuh. Anda menjamin anak-anak yang berprestasi, yang calon-calon ulama, setiap bulan Anda kirim 500 atau 1 juta, terserah, rutin sampai mereka jadi ulama. Waktu Anda meninggal nanti sudah punya tabungan ulama Rasulullah. Infak online melalui transfer atau uang tunai bisa datang ke tempat. Infak pembangunan gedung putri di samping ini, semuanya bisa diarahkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan mohon didoakan, Al-Bahjah itu sudah banyak sekali di mana-mana. Di Cirebon saja ada berapa titik? Dihitung kemarin ada 9 titik Al-Bahjah di Cirebon. Alhamdulillah. Kemudian yang Allah berikan. Jadi santrinya di Cirebon itu ada 9 titik. Al-Bahjah sini, Al-Bahjah Pujud, Al-Bahjah Blang, Al-Bahjah Cikalahang, Al-Bahjah Cepelayan, Al-Bahjah Pilang, Al-Bahjah Pilang mana sudah? Meku aja. Kemudian juga di luar Cirebon ada di Cianjur, ada di Bandung kita dalam perencanaan, kemudian di Bogor sudah ada, di Pontianak, kemudian di Batam ada, di Batam ada 3 tempat, kemudian di Purbalingga, di Blitar, Tulungagung, dan masih banyak. Dan kami tawarkan kepada siapapun, karena santri setiap tahun meludak. Dan alhamdulillah santri Al-Bahjah itu orangnya nurut, mau diletakkan di mana saja mau, kalau nggak mau jangan daftar di sini, karena mau dicetak. Jadi kalau kita pindah ke tempat lain pun bukan ditelantarkan, karena di sana ngambil pendidikan khusus. Jadi kemudian ada insyaallah beberapa tempat baru akan disegera dimulai. Yang punya tempat mau diwakafkan untuk pondok, ayo silahkan. Nanti kita yang mengirim santri dan mengirim gurunya. Bagi yang membantu operasional mereka semuanya, bisa langsung ke tadi nomor rekening 7204292. Dan juga jangan lupa peduli bencana. Al-Bahjah juga ikut-ikut dalam membantu mereka. Jangan hanya mikirin Al-Bahjah saja, pikirin dong orang yang tertimpa musibah. Anda bisa bergabung, mendermakan uang Anda, harta Anda ke Bank Muamalat nomor rekening 13902123. 13902123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Yang tadi Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Al-Bahjah. Semua rekening harus atas nama yayasan. Jangan Anda kirim kalau tidak pakai nama, atas nama yayasan. Yayasannya Al-Bahjah dan jelas. Kalau Anda mengirim lewat rekening yang jelas, enggak pakai atas nama pribadi, jangan dikasih kalau atas nama pribadi. Harus atas nama Yayasan Al-Bahjah. Selesai. Kajian Muslimah Indramayu yang semestinya kemarin Sabtu ditunda menjadi Sabtu ketiga besok. Tempatnya di tempat yang baru, di Islamic Center, Aula Islamic Center Indramayu. Bagi ibu-ibu dari Indramayu, yang bukan Indramayu juga boleh datang bersama Umi di Aula Islamic Center Sabtu yang akan datang setelah asar. Ada yang sakit? Ada yang sakit, ada yang meninggal. Yang sakit berkesehatan, yang meninggal diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzimna wa ansurna wa la takhadurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang maha kasih, ya Allah yang maha kasih, ya Allah yang maha kasih, kami mohon mudahkan kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban darimu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Hanya kepadamu kami mengabdi, kami beribadah. Akan tapi ya Allah, kami tidak akan mampu beribadah, tidak akan mampu sujud sekalipun kecuali karena engkau menghendaki kami sujud. Kami tidak akan bisa berderma satu rupiah pun kecuali engkau menghendaki kami untuk bisa berderma. Maka wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan agar kami bisa beribadah ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan agar kami bisa menjauhi kemaksiatan ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Dan para santri-santri itu ya Allah, jadikan mereka santri-santri yang kelak menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, yang tulus ikhlas ahli surgamu. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon yang telah menikah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Yang belum menikah atau rindu untuk menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Kami mohon berkailah pesantren ini, berkailah perjuangan yang ada di sini, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tentang keadaan ini. Mudahkan segala urusan pesantren, mudahkan segala urusan perjuangan kami. Dan berikan kepada kami keikhlasan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut hukumanmu di padang mahsyar. Kami takut hukumanmu di neraka, ya Allah. Kami takut hukumanmu di alam barzah, ya Allah. Ampuni, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan itu, ya Allah. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga kelak, ya Allah, di akhirat tidak kau hukum dan di dunia tidak terhinakan. Bencikan kepada zina dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.